bibirnya sumbing, matanya juling, tubuhnya kerempeng kurang gizi, mengkhawatirkan organisasi kesehatan dunia. Si Didi pelajar SD Impres, tetapi bodohnya kelewatan. Waktu guru bertanya padanya, siapa presiden Filipina, si Didi menjawab, Tanceng Bopa. Didi masih duduk di bangku kelas 5, padahal sekolah sudah 11 tahun. Maklumlah jika si Didi bodoh, sebab si Didi memang anak pemalas. Bapaknya cuma penjajah sumbu kompor dan karet kolor. Ibunya cuma penjual lotek kangkung dan rujak cuka, yang selalu berharap agar si Didi kelak bisa jadi pejabat tinggi. Sementara bapak dan ibunya tidak pernah memperhatikan si Didi dengan baik. Hari si Didi menangis karena si Bobi anjing kesayangannya ditembak mati oleh polisi, sebab tanpa permisi berani menggigit pantat ibu camat. Anjing si Didi ditembak mati karena menggigit pantat ibu camat. Itu terjadi ketika ibu camat lewat di depan rumah si Didi sewaktu beliau jadi penilai dalam lomba kebersihan daerah antara RW.